pemimpin lambat, rakyat tersesat. Bagaimana tidak? Kalau pemimpin terlalu lambat untuk berpikir, lambat pula untuk bertindak, sehingga akhirnya kekacauan sudah terjadi karena jawaban sudah dinanti-nanti. Dan rakyat tak lagi sabar. Rakyat tersesat pada kemarahan, rakyat tersesat pada pencideraan, rakyat tersesat pada kekacauan. Nah, lagi-lagi pemimpin lambat hanya bisa berkata, jangan kacau, padahal dia sang penyebab. Ironis, ia menyebabkan sesuatu kekacauan tanpa pernah menyadari. Ia berusaha bijak, malah tampak memuakkan. Karena apa yang dikatakan tak pernah dimengerti bahwa ia penyebab sejati. Nah, kita harus hati-hati dalam hidup ini. Pemimpin lambat rakyat tersesat, karena pemimpin lambat selalu melangkah dalam perjalanannya tanpa peduli pada sekitarnya. Pemimpin lambat tak memperhatikan apa yang terjadi, apalagi berusaha bertanggung jawab di dalamnya. Maklum ya, untuk mengerti itu kesalahan pun terlambat. Terlambat bertindak, terlambat menyadari. Tetapi selalu ingin tampak ada di depan, seakan-akan mengantisipasi. Pemimpin terlambat memang menakutkan, karena rakyat tersesat, terciderai, terjadi kekacauan, karena tak lagi dapat dipahami kemana kaki harus diayunkan. Pemimpin lambat itu menyesatkan, sangat menakutkan. Semoga Anda bukan dia, semoga Anda tak di sana. Karena itu, jika Anda belajar untuk berani menjadi pemimpin, belajarlah untuk cepat, cepat dan cepat bertindak, sehingga Anda memberi nilai tinggi, mengantisipasi situasi, sehingga tak pernah ada kita terjebak diri, tetapi selalu bisa menikmati hari-hari dalam ketenangan yang sangat menyenangkan, karena tak ada keributan yang terjadi, apalagi keributan yang memang tak perlu ada di hidup ini. Bersama saya, Bigman Sirait.